dengan rutinitas harian kadang membuat jenuh. Padahal jasad kita, ruhiah kita memiliki hak. Penuhi waktu rehat Anda dengan kajian Islami dalam Cahaya Senja. Setiap hari jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio El Nuri 918 AM. Media informasi dan inspirasi.